السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla masih terus memberikan kita nikmatnya tanpa hitungan dan tanpa batasan. Ya Allah Azza wa Jalla katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka benar-benar manusia ini, innal insana Allah zalumun kafar, banyak zalimnya dan banyak ingkarnya. Maka salah satu aplikasi penerapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah terus beribadah kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, la tad'anna an taqula dubura au akhira kulli salah. Jangan lupakan di setiap penghujung salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Salam dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, masih kita dalam hadithus syafa'ah. Bujihan? Terakhir kemarin, orang-orang beriman mendatangi Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Ketika di padang mahsyar, yang hari itu manusia tenggelam dengan peluhnya sebagian, ada pula yang sampai pinggangnya keringatnya, ada pula yang sampai mata kakinya, tergantung amalan masing-masing di dunia. Maka di sana manusia menghendaki supaya disegerakan hisab, dihitung amalan-amalan mereka, lalu diganjar dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saat keadaan genting seperti itu, manusia bingung harus kemana supaya Allah mulai hisab, dimulai pelaksanaan perhitungan amalan. Maka orang-orang beriman pertama mendatangi Nabi Adam. Adam menyerah, tidak bisa ngomong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disuruhlah oleh Adam mendatangi Nabi Allah Nuh, rasul pertama di muka bumi. Nabi Allah Nuh pun tidak sanggup, disuruh mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun tidak sanggup, disuruh mendatangi Nabi Allah Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup, disuruh mendatangi Nabi Allah Isa. Isa pun tidak sanggup. Maka Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, walakin i'tu Muhammadan. Hai orang-orang yang beriman, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan, beliau seorang hamba. Dia hamba, dan ini derajat yang paling mulia menjadi hamba. Beda kalau hamba dunia tidak bagus. Abdud dinar wa abdud dirham, hamba dinar, hamba dirham tidak bagus. Tapi kalau hamba Allah, ini adalah paling bagus. Maka Nabi alaihissalatu wassalam paling senang dipanggil dengan ucapan apa? Abdullah wa rasul. Hamba Allah dan utusan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang hamba, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah ampuni dosanya yang telah lalu. Demikian juga Allah Azza wa Jalla ampuni dosanya yang akan datang. Fayatuni, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saat itu orang-orang beriman pun mendatangi aku. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ. Maka aku minta izin kepada Allah Azza wa Jalla yang berada di atas arasnya. Kalau dimaknakan kalimat ini di rumahnya. Tapi ingat, satu kalimat dengan kalimat yang lainnya saling menafsirkan. Yaitu hadis riwayat yang lain mengatakan عَلَىٰ عَرْشِهِ. Allah Azza wa Jalla di atas singgasananya. Di atas makhluk paling besarlah Allah Azza wa Jalla, itu arasy. Faya'dhanu li 'alaihi. Aku pun diizinkan. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida. Begitu aku melihat Allah Azza wa Jalla, aku langsung tersungkur sujud. Nabi alaihi salatu wassalam sujud di bawah arasy Allah, di bawah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Fayada'uni ma sya'allahu an yada'ani. Maka aku dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu irfa' Muhammadu irfa' wa qul yusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Allah Azza wa Jalla berfirman, angkat kepalamu ya Muhammad. Setelah Nabi sujud, dan sujudnya ini disebutkan dalam riwayat yang lain, fa ahmaduhu bima hamid. Aku memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian. Lam yahdhurni al-an. Ketika Nabi mengatakan hadis ini, sekarang pujian itu aku tidak tahu. Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy, Nabi alaihissalatu wassalam memuji siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan kau berbicara, kau didengar. Washfa', silahkan syafaat. Bantu siapa yang kau bantu, akan engkau diberikan. Wasal tu'tah, silahkan minta, engkau akan dikasih. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa arfa'u ra'si. Sudah dibaca bunyinya? Baik. Fa arfa'u ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku angkat kepalaku setelah sujud di bawah apa? Arasy. fa'uthni ala rabbi bithana'in wa tahmidin yu'allimunihi. Lalu aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang saat itu aku diajar. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa para hadirin? Bahwasanya nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah tidak terhitung dan tidak terbatas, tidak terhingga. Kita didukung dengan hadis yang lain, doa kesusahan. Jadi di sini dikatakan, aku memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan aku saat itu. Maka nama Allah Azza wa Jalla dan sifat Allah Azza wa Jalla tidak terhitung dan tidak terhingga. Adapun yang 99 sudah kita sebutkan, itu keutamaan. Menerangkan kalau 99 dihafal, difahami, dipakai berdoa, maka dijamin masuk surga. Jadi 99 nama bukan pembatasan, tetapi 99 menyatakan keutamaan. Fayahuddu li haddan fa akhruju fa udkhiluhumul jannah. Allah Azza wa Jalla kasih aku batasan berapa orang yang boleh aku keluarkan dari api neraka. Dikasih batasan. Lalu aku keluarkan mereka dari api neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam memberikan syafa'ah, bantuan yang masuk neraka supaya masuk surga. Wa sami'tu aidan yaqul, aku juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam rawi mengatakan kata Qatadah, fa akhrijuhum minan nar, aku keluar dan mengeluarkan penduduk-penduduk neraka itu dari neraka. Wa udkhiluhumul jannah, aku masukkan mereka ke dalam surga. Thumma a'udu fa astadzinu ala rabbi fi darihi, kemudian aku kembali lagi minta izin lagi kepada Allah di bawah arasy. Fa yu'dhanu li, aku diizinkan untuk berbicara. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida, begitu aku melihat Allah di atas singgasananya, aku langsung sujud. Fayada'uni masya'Allah an yada'ani, Allah biarkan aku sujud. Maka ini para hadirin menunjukkan sujud ini adalah hal yang paling mulia. Sujud adalah hal yang paling mulia. Dalam semua urutan ibadah sholat, yang paling mulia dalam sholat itu apa? Sujud. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Maka itu sebabnya wa amma as-sujud fa akthiru fihi ad-du'a, ketika bersujud banyak-banyak doa. Kenapa? Fa qaminun an yustajabu lakum, amat layak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena di sana hamba paling dekat. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah Azza wa Jalla harrama 'alan nar, mengharamkan api neraka wajah yang pernah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sujud ini tidak boleh kepada makhluk. Ya, maka sungkeman tidak boleh. Sungkem, coba buka kamus besar bahasa Indonesia KBBI, sungkem itu artinya sujud. Enggak boleh itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Mu'ad ibn Jabal datang dari Yaman melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka, pulang Mu'ad ke Madinah, Mu'ad ingin menghormati Nabi, engkau lebih berhak dihormati, Nabi mau disujudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idha bihaqqihi 'alaiha." Sekiranya boleh aku mengizinkan orang untuk bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Jadi dia kata boleh. Ada kata boleh, ada orang sujud kepada selain Allah, yang lebih layak sujud itu siapa? Istri kepada suami. Andai kata boleh, tapi enggak boleh. Jadi sujud hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Loh, bagaimana dengan kisah Adam? Disebut dalam surah Al-Baqarah. Qulna lil malaikati isjudu li Adam. Pertama, kalau Allah Azza wa Jalla yang menyuruh, tidak ada yang tidak boleh. Kenapa? Allah Azza wa Jalla la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tetapi ya, yang ditanya kita. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak akan ditanya kenapa begini, kenapa begini. Tidak ada yang nanya Allah Azza wa Jalla. Yang ditanya adalah siapa kita? Engkau beriman apa tidak? Jadi kita katakan ini keistimewaan as-sujud. Ini keistimewaan apa? As-sujud. Sujud tidak boleh kepada siapapun melainkan hanya untuk siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh sujud. Atau orang tua tidak boleh. Nah, dalam hadis itu andai kata aku boleh perintahkan orang lain bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan siapa? Istri. Tidak mengatakan anak kepada orang tua. Jadi para hadirin menghormati siapapun tidak boleh lebih dari batasan syariat. Tidak boleh. Maka kita lihat ya di video-video ada yang sujud kepada gurunya. Ini haram. Dan ini sifat dan sikap ghulu. Sikap yang berlebihan dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Allah azza wa jalla mengharamkan. Jangan dikias dengan siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Adam yang suruh makhluk itu atau malaikat itu sujud siapa? Allah. Dan Allah azza wa jalla bagi dia tidak ada yang tidak boleh. Kasus lain, apa itu? Sumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak au kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia syirik atau dia kafir. Tetapi Allah azza wa jalla bersumpah dengan banyak hal. Wasyamsi wa duhaha. Was-sama'i wat-tariq. Wal-fajri wa layalin 'asyr. Ini huruf waw dan baris bawah kasrah ya isim berikutnya, keterangan berikutnya wasyamsi. Ya, wal-fajri. Ini apa? Sumpah. Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wadduha. Allah bersumpah dengan waktu apa? Duha. Bagi Allah Azza wa Jalla, dia berhak bersumpah dengan apa saja. Tapi kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kasusnya seperti ini juga masalah sujud. Malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, boleh. Tapi kita untuk sujud kepada selain Allah tidak boleh. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Azza wa Jalla, langsung Nabi apa? Sujud. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma yaqul. Di sujud yang kedua. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Irfa' Muhammad." Angkat kepalamu wahai Muhammad. "Wa qul yusma'." Silakan kau ngomong, kau didengar sekarang. "Washfa' tu syafa'." Bantu siapa engkau bantu? "Wasal tu'tah." Mintalah apa yang kau minta, engkau akan dikabulkan. Qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa arfa'u ra'si," maka aku pun mengangkat kepalaku. "Fa usni 'ala rabbi bi thana'in wa tahmidin wa 'allimunihi," maka aku memuji Allah azza wa jalla dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang Allah azza wa jalla ajar aku saat itu. Sudah disebutkan, ini dalil bahwasanya nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla tidak terhitung dan tidak terhingga. Qala thumma ashfa'. Nabi bersabda, kemudian aku pun mulai membantu. Fayahuddu li hadda. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan aku batasan berapa orang yang boleh keluar dari neraka itu. Kasih batasan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa akhruju fa udkhiluhumul jannah, aku pun keluar dan mengeluarkan orang-orang yang aku ingin keluarkan dari api neraka, setelah itu aku masukkan mereka ke dalam surga. Qatada rawil hadith dari Anas mengatakan, wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar Anas mengatakan, fa akhruju fa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah thumma a'udu tsalitsah. Kemudian ketiga kali kembali lagi aku kepada Allah Azza wa Jalla. Mendatangi bawah arasy atau mendatangi arasy dan aku sujud di bawahnya. Fayada'uni ma syaa Allah an yada'ani. Allah pun membiarkan aku sujud. Setelah sujud yang ketiga ini Allah berfirman, "Irfa' Muhammad wa qul yusma'." Angkat kepalamu ya Muhammad. Irfa' Muhammad wa qul yusma, silakan engkau berbicara, perkataanmu didengar. Wasfa tusyaffa, bantu siapa engkau bantu akan dikasih. Wasal tu'ta, minta apa yang engkau minta aku akan diberikan dan dikabulkan permintaanmu. Qala, Nabi bersabda, fa arfa'u ra'si fa uthni 'ala rabbi bi thana'in wa tahmidatin yu'allimuni. Begitu aku mengangkat kepalaku, di sini aku mulai memuji Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang pantas para hadirin, adab kita dalam berdoa. Dalam berdoa hendaklah memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat suratul Fatihah mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin. Ini apa isinya? Ujian semua. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, isinya apa? Perminta doa semua. Terakhir disyariatkan mengatakan amin, ya Allah kabulkan. Ini ada para hadirin dalam berdoa. Dalam berdoa puji siapa? Puji Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu as-shalawat. Bersholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, "Tsumma asfa'u fa yahuddu li hadda." Aku pun minta mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Aku minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla kasih batasan, sekian yang kau boleh keluarkan. Wa ukhrijuhum minan nar, fa akhruj, aku keluar dan mengeluarkan penduduk neraka. Wa udkhiluhumul jannah, dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Hatta ma yabqa fin nar illa man habasahu al-Qur'an, sehingga tidak ada yang tersisa di dalam neraka itu dengan tiga kali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa hanya yang ditahan keluar oleh Al-Qur'an. Apa maknanya? Yang Qur'an mengatakan mereka kekal. Siapa yang berbuat syirik? Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya may yushrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu alaihil jannah, diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, tidak ada yang bisa menolongnya. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kesyirikan ini yang paling kita takuti di samping kekafiran. Ingat ya, semua syirik itu kafir. Tidak semua kekafiran syirik. Jadi cakupan syirik ini lebih luas. Maka dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, yaitu apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Jadi dakwahnya para nabi dan para rasul, an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan at-taghut. At-taghut, seluruh yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla dengan suka, dengan ridha dia. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal yang paling kita takutkan adalah perbuatan apa? Syirik. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti atas kalian, bahkan dalam satu lafaz, ya, asyad minad dajjal, lebih aku takuti dari dajjal. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil? Ar-riya, memamerkan amal ibadah kita supaya disanjung, supaya dipuji oleh orang lain. Hati-hati para jamaah, di zaman media ini terlalu gampang orang riya. Ya, di sholat dipoto dirinya. Ya, dia haji, dia umrah, naik pesawat. Ya, bahkan apa? Makan jagung dipoto dirinya. Musibah akhir zaman. Nah, ketika terjadi kesyirikan para jamaah, lebih-lebih sekarang ini beredar syirik. Jadi musim gempa ini tambah syirik manusia. Ya, mana dia pesimis dengan hari Ahad. Kalau sudah mulai Ahad, deg-degan sudah. Seharusnya kita optimis. Ya, namun kita katakan kenapa sering terjadi hari Ahad? Ini namanya syu'mul maksiat. Ya, sialnya maksiat. Kenapa? Karena orang liburan hari Ahad. Pesta di laut, di pantai hari Ahad. Lalo job gunung. Jelau Ahad. Nina mama. Iya. Lagi perempuan gak tahu itu istrinya. Insya Allah jarang yang istrinya. Kenapa? Ngapain ke gunung kalau sudah punya istri? Ini syu'mul maksiat. Ini dampak negatifnya apa? Maksiat. Cocok Allah Azza wa Jalla marah pada jamaah. Ya. Tapi kalau itu adalah dikatakan bahwasanya gempa Aceh atau tsunami Aceh tanggal 26, terus semua enggak ada yang berani di rumah malam itu, masya Allah, ini syirik antum nih para jemaah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gagalkan ramalan itu. Lain pula apa yang bawa model, anunya beras itu loh. Potongan-potongan kecil dari beras itu 7 biji katanya taruh di saku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini agama mana ini? Ini tambah membuat Allah Azza wa Jalla murka. Karena Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti kita dengan gempa ini supaya kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lagi mencari sebab yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka kita kembali tobat kepada Allah. Kuatkan diri kita dengan Allah. Sebab menjadikan dia tenang dan tidak tenang siapa? Allah Azza wa Jalla. Menjadikan bumi ini qarara adalah Allah. Wal jibal autada, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bumi ini pasah. Gunung itu siapa yang masak dia? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, yang namanya syirik ini yang wajib dihindari. Sebab apa? Ketika syirik, kekal di api neraka. Kemudian ketika syirik, Nabi Muhammad gak bisa bantu kita. Nabi Muhammad lo gak bisa bantu kita para jemaah. Apalagi gurunya kita bisa bantu kita. Nabi Muhammad tidak bisa membantu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi punya doa yang mustajab para jemaah. Wa qad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap para nabi sudah menyegerakan doa mereka. Nabi Nuh sudah dipakai doanya. Habis tenggelam. Wa qala Nuh rabbi la tadhar, dalam surat Nuh, la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin diyara. Nuh berdoa kepada Allah yang sudah berdakwah 950.000 kurang sekat para jemaah. 1000 kurang 50 tahun dakwah tauhid, yang beriman hanya beberapa gelintir orang saja. Termasuk anaknya tidak beriman. Anaknya enggak beriman. Bayangkan. Anaknya nabi loh para jemaah. anaknya. Kalau zaman now kan anaknya guru jadi guru. Ya. Anaknya orang alim langsung jadi alim padahal enggak tahu apa-apa. Ini anaknya nabi ini para jamaah. Enggak bisa jadi nabi. Ya, yang barokah dari kalangan para anbiya dengan doa mereka diijabah oleh Allah Nabi Ibrahim. Yang Allah Azza wa Jalla jadikan keturunan-keturunannya banyak menjadi apa nak? Nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua para nabi sudah dipakai doanya. Nuh mengatakan, "Ya Rabb, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu manusia pun dari orang kafir, jangan." Sebab kalau masih, kalau dia beranak pinak yang dilahirkan kafirin. Laa fajiran kafara. Fajir jahat kafir kalau dia melahirkan. Engkau biarkan satu saja, jangan ya Allah. Habis akhirnya dengan banjir, bandang, hujan dari atas, bumi mengeluarkan air, airnya. Habis semuanya. Nabi Yunus berdoa. Demikian juga. Untung kaumnya apa? Tobat. Satu-satunya kaum yang selamat dari doa nabinya siapa? Kaum Nabi Allah Yunus yang dimakan oleh ikan itu para jemaah. Tobat akhirnya kaumnya, azab tidak jadi datang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditawarin pulang berdakwah di Thaif, dilempar, diajak bertauhid. Dilempar Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ya Muhammad. Ya. Malakul Jibal yusallim alaik. Malaikat gunung nyampaikan salam. Ini jelas riwayatnya para jemaah. Malaikat gunung. Jadi yang pegang gunung disiapkan oleh Allah siapa? Malaikat, bukan dewi. Apalagi dewa. Ya. Karena kita kan Dewi Anjani katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas hadis ini. Jibril mengatakan malaikat gunung menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Lau syi'ta la atbaqa 'alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau ya Muhammad, akan dijatuhin kepada mereka al-akhsyabain, dua gunung besar di Makkah ini. Nabi mengatakan apa? Tidak, jangan. Inni la arju Allah Azza wa Jalla an yukhruja min aslabihim man ya'budu Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan. Aku berharap Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang bertauhid. Ini enggak jadi Nabi pakai doanya para jemaah. Andai kata iya, habis. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa inni khabbatuha. Adapun doaku aku sembunyikan. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Untuk siapa? Liman mata la yushriku billahi syai'a, yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Berarti kalau syirik udah kekal di neraka, enggak kena syafaat. Berdasarkan hadis ini, hatta ma yabqa fil nar illa man habasahu al-Qur'an ay wajaba alaihi al-khulud. Sehingga tidak ada yang tersisa setelah dibantu-bantu oleh Nabi SAW kecuali yang ditahan oleh Al-Quran, maknanya yang wajib kekal di api neraka. Lalu Nabi membacakan ayat, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moganya Allah tuh pasti para jemaah. Ya, beda dengan semoga. Semoganya kita. Ya, kalau semoga Allah atau moga-moganya Allah itu adalah pasti. Dalam surah Al-Isra 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Apa arti maqaman mahmud? Allah berfirman, "Dari sebagian malam itu tahajjudlah ya Muhammad." Salat apa ini? Salat malam. Minimal berapa rakaat? Satu. Maksimal? 11. Atau 3? 13. Praktiknya Rasul SAW. Disebut oleh Aisyah. Mazada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi di Ramadan maupun luar Ramadan lebih dari berapa? 11 raka'ah. Jadi antum mampu 13 atau 11 silakan. Mampunya 1 silakan. Wa adnal kamal, sempurna paling rendah berapa? 3. Jadi mau dibilang witir dia sama, mau dibilang tahajud dia sama. Kalau Ramadan namanya tarawih atau dinamakan lain qiyamul lail. Ini sama semua, selain lima likur juga nih para jamaah. Baik. Qala wa hadzal maqamul mahmud alladhi wu'idahu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan maqamul mahmud, yaitu nabi adalah dia yang memberi syafaat kelak di padang mahsyar di saat seluruh nabi tidak mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari al-maqamul mahmud. Baik, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini para jamaah? Al-faedatul ula, syiddatu ahwal yaumil qiyamah. Faedah yang pertama, dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Sampai disebutkan dalam hadis, hatta yahammu bidzalik. Orang beriman bingung para jamaah dengan keadaan hari kiamat itu. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Orang bisa bernaung hanya apabila masuk dalam kategori salah satu dari yang tujuh itu. Imam yang adil, pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung masjid, dua laki-laki yang saling cintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian seorang diajak berzina oleh seorang wanita yang hartawan, jutawan, memiliki nasab, cantik. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kiri tidak mengetahui berapa jumlah disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian seorang yang berzikir sembunyi dan menangis. Ini diantaranya para jamaah. Kemudian hadis yang lain, ya, Nabi SAW sebutkan, kullu mu'minin fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang beriman berada pada naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Orang beriman bingung pada jamaah dengan dahsyatnya hari kiamat. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan syarafu Adam alaihi salatu wassalam. Mulianya Nabi Adam. Apa kemuliaannya? Dia di antara yang langsung disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla. Maka sekaligus ini juga menetapkan yaitu sifatul yad. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan syarafu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya beliau yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla berbicara di hadapan Allah. Satu enggak boleh orang bicara para jemaah. Ya, dalam surah An-Naba Allah berfirman, la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa bicara hari itu. Di hadapan Allah enggak ada. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan asma'ullah wa sifatuhu la tu'addu wa la tuhsa. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak terhitung dan tidak terbatas atau tidak terhingga. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan asy-syafa'ah li ahlil kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan atau menetapkan syafa'ah, adanya bantuan bagi pelaku-pelaku dosa besar kelak pada hari kiamat. Maka hadis ini membantah kelompok Al-Khawarij. Kenapa Al-Khawarij? Al-Khawarij mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar. Maka sebabnya Khawarij mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Itu mazhabul Khawarij. Jadi pemimpin Muslim, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan oleh orang Khawarij. Kenapa? Karena mazhab mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi hadis ini menetapkan asy-syafa'ah li ahlil kaba'ir, syafa'at bagi pelaku dosa besar ya kelak pada hari kiamat, sekaligus bantahan terhadap siapa? Kelompok Al-Khawarij. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla 'alal 'arsy. Allah Azza wa Jalla di atas arasy. Dan inilah dalil yang terbanyak dalam Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, Allah di atas dalam Al-Quran lebih dari berapa? 1000 tempat. Tapi manusia paling banyak ingkar Allah di atas. Tapi kalau berdoa, ya selalu tangannya ke atas. Namun apa alasannya? Oh, di atas itu kiblat doa. Kita katakan kiblat doa tetap Al-Ka'bah, bukan atas kiblat doa. Ya. Kemudian dalam salat, Subhan Rabbiyal Maha Suci, Tuhanku yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la, dan yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan salah satu syurutus syafa'ah, yaitu adamus syirki billah azza wa jalla. Menerangkan salah satu syarat syafa'at, yaitu tidak boleh berbuat syirik. Jadi kalau syirik, tidak bakalan bisa dibantu oleh siapapun, hatta Allah tidak mau bantu. Kalau syirik, kekal di neraka. Sebagaimana yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah haram baginya masuk surga dan kekal di neraka. Orang syirik tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada. Maka lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bisa membantu pamannya untuk diringankan saja, mengeluarkan enggak bisa. Siapa? Abu Thalib. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahwanu ahlin nari adaban man inta'ala bina'lain fayughla minhu dimaghuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ringan siksanya adalah yang dikasih sandal dari api neraka, dan dengan dua sandal api neraka itu ubun-ubunnya mendidih. Yang mana dengan syafaat Nabi, makanya paling ringan, karena dia punya jasa dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan makna ayat maqaman mahmud. Hadis ini menerangkan makna ayat maqaman mahmud. Apa arti maqaman mahmud? Asy-syafa'atul kubra. Maqam al-mahmud artinya apa? Asy-syafa'atul kubra, syafaat paling besar. Itulah dia, supaya manusia mulai dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat para nabi, para rasul, bahkan ulul azmi tidak sanggup untuk berbicara di hadapan Allah. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Yang empat tidak sanggup. Yang sanggup bicara hanya siapa? Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bisa mendapatkan apa? Syafa'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dengan kriteria yang tiga atau yang dua. Pertama, Allah kasih izin yang akan berbicara di hadapan Allah. Yang kedua, yang akan dimintakan bantuan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada yang diridhai oleh Allah kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Demikian apa yang bisa kita ambil para hadirin rahmatullah azza wajalla, demikian juga para pemirsa Asil TV, demikian juga Yufid TV dan yang lainnya, dan hadirin hadirat, moga-moga apa yang kita ambil ini diberikan faedah oleh Allah azza wajalla, jadi bekal kita dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallam mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa menit untuk kita tanya jawab. Alhamdulillah.